Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha, dan sudah kita ambil beberapa pembahasan darinya. Dan terakhir kita telah membaca contoh-contoh dari al-af'al al-yaqiniyah, al-af'al allati tadullu ala al-yaqin, yaitu ra'a, alima, wajada, dara, ta'allam. Dan Ibnu Malik, juga orang-orang Kufah, menetapkan di antara contoh af'alul yaqin adalah alfa, alfa yulfi dengan makna wajada. Ya, di antara contohnya adalah ucapan penyair, qad jarrabuhu falfahu almughitha idza marru'u amma fala yulwa ala ahadin. Qad jarrabuhu, mereka telah mencobanya, falfauhu, dan ternyata mereka mendapatinya, al-mughitha, sebagai seorang yang mau menolong. Idza, tatkala marru'u, ketakutan, yakni peperangan, amma, telah merata, falayulwa ala ahadin, ketika, dan ketika itu tidak diberikan kasih sayang kepada seorang pun. Yulwa, yakni utifa. Ya, dan mereka yang tidak menetapkannya, maka menjadikan yang mansub setelahnya sebagai hal. Di antara contohnya juga innahum alfau aba'ahum dhalin. Ya, innahum alfau aba'ahum dhalin. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu dalati 'ala rujhani qawluka khiltu zaidan akhaka. Contoh fi'il yang menunjukkan kepada makna rujhan adalah ucapanmu, khiltu zaidan akhaka. Aku menduga kuat bahwa Zaid adalah saudaramu. Dan di antara contoh dari ucapan penyair adalah ikhaluka in lam taghdud at-tarafa dha hawa. Ikhaluka, aku menduga engkau, in lam taghdud at-tarafa, jika engkau tidak mau memejamkan matamu, dha hawa, sebagai seorang yang mengikuti hawa nafsu. Dha yani sahib. Maf'ul bih awalnya adalah kaf pada ikhaluka. Maf'ul bih thaniya dha hawan. Adapun jumlah in lam taghdud at-taraf itu jumlah i'tiradiyah sisipannya. Jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan. Dan ikhaluka itu bentukan mudhari' dari khala. Khala ya khalu. Kalau untuk anak secara qiyas akhalu ya. Cuma datang dari orang Arab itu ikhaluka dengan kasrah. Jadi yang paling banyak dalam penggunaan ketika untuk anak khala adalah dengan kasrah hamzahnya, ikhalu. Itu yang paling banyak didengar. Ya. Kalau secara qiyas jadi fathah akhaluka. Ya. Dan khala ya, kadang dia datang dengan makna takabbara, sombong. Ya, kayak khuyala itu. Au dhala'a, atau dia datang dengan makna dhala'a, bincang. Ya, mudhari'nya sama, khala ya khalu. Cuma maknanya takabbara atau dhala'a, maka ketika itu dia lazimah, lazim. Ya, tidak butuh kepada maf'ul bih. Ya. Khala Zaidun, yani takabbara Zaidun atau dhala'a Zaidun. Ya, dhala'a, bincang. Kemudian waqad tustamalu khala lil yaqin, kadang khala digunakan untuk makna keyakinan. Ka qawlihi, ya, seperti ucapan penyair dalam Bahr At-Turil, da'anil ghawani ammahunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwalu. Para wanita cantik itu, al-ghawani itu bentuk jamak dari ghaniyah. Ya, ghaniyah maksudnya orang yang, para wanita yang cukup, yang tidak butuh kepada perhiasan, li jamaliha. Da'ani, mereka memanggilku, ammahunna, paman. Ya. Wa khiltuni liyasmun, padahal aku meyakini bahwa saya diriku memiliki nama. Fala uda'abih, dan aku tidak pernah ya dipanggil dengan paman gitu. Fala uda'abih, aku tidak mau dipanggil dengan paman. Wahu awal, dan itu yang pertama kali. Jadi si penyair tidak ingin dipanggil oleh mereka, para wanita itu, dengan paman. Dia ingin dipanggil dengan apa? Namanya. Syaitnya di sini wakhiltuni liyasmun. Maful bih awalnya adalah pemiria. Maful bih thaninya liyasmun, jumlah ismiyah pada mahalnya nasab. Maful bih thanin ya. Maful bih thanin. Kemudian zanantu, zanna, ya, zanantu Zaidan sahibak, aku mengira bahasa Zaid adalah saudaramu. Waqad tustamalu lil yaqin, dan kadang ia, yakni zanna, digunakan untuk makna keyakinan, seperti dalam ayat azannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka yakni as-salasah yang tidak turut serta pada perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', mereka mengira an la malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Ya. Juga di antara contohnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, di antara wasaf orang-orang yang beriman adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, adalah mereka-mereka yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Di antara dhanna dengan makna rujhan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala inna dhunnu illa dhanna. Dan kadang dhanna datang dengan makna ittahama, menuduh. Ya, di antara syahidnya ya dalam ayat wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dengan dha dalam satu qiraah. Dan tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasalam itu menduga-duga perkara yang ghaib. Ya. Dan ketika dia dengan makna ittahama, berarti tidak butuh kepada dua maf'ul, satu maf'ul saja. Dhanantu Zaidan, yani ittahamtuhu. Kemudian wa hasibtu Zaidan sahibak, hasibtu Zaidan sahibak juga kadang digunakan untuk rujhan, kadang digunakan untuk al-yaqin. Contoh untuk rujhan, hasibtu Zaidan sahibak, aku mengira Zaid adalah saudaramu. Waqad tustamalu lil yaqin, kadang hasiba digunakan untuk makna keyakinan. Contoh ucapan penyair kaqaulihi hasibtu tuqa wal juda khaira tijarah rabahan idza mal mar'u asbaha thaqila, aku meyakini bahwasanya takwa dan kedermawanan adalah sebaik-baik perniagaan dalam hal keuntungannya. Kapan? Idza mal mar'u asbaha thaqila, tatkala seseorang itu menjadi berat, yakni mati. Kan orang kalau sudah mati badannya, tubuhnya menjadi berat, ya. Dan itu dirasakannya oleh mereka-mereka yang biasa memikul orang yang meninggal, berat, ya. Dan masarnya hasiba husban atau hisban, ya, husban atau hisban. Kemudian wa mithalu za'ama, contoh za'ama, ya, dikatakan sebelum kita masuk ke contoh, dikatakan oleh As-Sirafi bahwasanya az-za'm, za'ama maksudnya adalah az-za'm. Za'ama ini adalah qaulun makrunun bi'tiqadin sahha am la. Za'ama adalah ucapan yang dibarengi dengan keyakinan, apakah keyakinan yang benar ataupun salah. Itu apa za'ama. Dan kata Al-Jurjani, za'ama adalah qaulun ma'a ilmin, ucapan yang disertai dengan ilmu. Kalau kata Sirafi mutlak, apakah disertai dengan ilmu ataupun tidak. Ya. Dan seringnya za'ama ini masuk kepada anna dan an, masuk kepada an dengan takhfif yaitu sukun, atau kepada anna dengan tasydid dan silah keduanya. Ya, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, masuk za'ama kepada an. Ya, maka masdar muawwal atau al-munsabik min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai za'ama. Ya, contoh masuknya za'ama kepada anna adalah ucapan penyair wa qad za'amti anni taghayyartu ba'daha wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyaru. Wa qad za'amti, kawai seorang wanita, ya, menyangka diriku bahwasanya diriku telah mengalami perubahan setelahnya, sepeninggalnya. Peninggal wanita itu. Wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyar, siapa kegerangan yang tidak mengalami perubahan. Wa ya'z, az adalah munada murakham, yang ditarkhim, dibuang akhirnya, aslinya azzatu. Ya. Wa qad za'amti anni taghayyartu ba'daha, wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyaru. Kita baca contohnya di sini dari za'ama, ucapan penyair, fa in taz'umini kuntu ajhalu fikum fikumu fa in taz'umini kuntu ajhalu fikumu fa inni syaraitu al-hilma ba'daki bil jahli. Jika engkau wahai seorang wanita menyangka diriku dahulu adalah orang yang paling bodoh di tengah-tengah kalian, maka sesungguhnya aku sekarang telah menukar kebodohan dengan al-hilm, sifat ketenangan, ba'daki, sepeninggalmu. Jadi sudah tidak seperti dahulu lagi, aku tidak lagi sebagai seorang yang bodoh dungu, dan sekarang aku telah menjadi seorang yang halim. Syaikhnya di sini, fa'in taz'umini, maful bi yang pertamanya adalah apa? Al-ya. Kemudian maful bi tsaninya adalah kana dengan dua ma'mulnya, pada mahalnya nasab maful bi tsanin. Maful bi tsanin. Jadi maful bi tsanin tidak mesti bentuknya apa? Bentuknya isim mufrad, kadang jumlah ismiyah, kadang jumlah fi'liyah, tapi pada mahalnya apa? Nasab, pada mahalnya nasab. Dan kadang ini za'ama ini datang dengan makna kafala, menanggung. Seperti dalam ayat wa ana bihi za'im. Wa ana bihi za'im, dan aku sebagai yang menanggungnya. Ini wa ana bihi kafilun, Dan juga kadang datang za'ama dengan makna ru'asa, memimpin. Di antaranya ucapan sebagian mereka orang Arab, za'imu al-qaum, za'imu al-qaum. Ini ra'is al-qaum, pemimpin al-qaum. Dan masalahnya za'am, za'am. Kemudian wa mithalu 'adda, contoh 'adda. Qawluhu, ucapan penyair, fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil 'udmi. Jangan kau anggap teman sejati itu adalah seorang teman yang mau bergaul, berkawan denganmu ketika kamu kaya, lapang, senang. Walakinnamal maula, hanyalah teman sejati itu adalah syarikuka fil 'udm, seorang yang mau berkawan menyertaimu ketika kamu fakir, miskin, papa. Kalau ketika miskin saja dia mau berkawan dengan engkau, berteman denganmu, apalagi kalau kamu kaya. Tapi mereka-mereka yang ketika kamu kaya, lapang, mau berteman denganmu, belum tentu ketika kamu miskin mau berteman denganmu. Maka pilihlah teman-teman yang mau menyertaimu, berkawan denganmu ketika kamu susah, ataupun senang, ketika susah dan senang. Dan kadang ada itu datang dengan makna hasaba, bukan hasiba. Hasaba, menghitung. Contohnya ada tu al-mala, saya menghitung harta atau uang. Ketika ada datang dengan makna hasaba, maka dia hanya butuh pada satu maful bih saja, hasaba, dengan makna hasaba, ini ada tu al-mal, butuh satu maful saja. Kemudian wa mithalu haja, contohnya haja adalah ucapan penyair, qad kuntu ahju aba amrin akhan thiqatan, qad kuntu ahju aba amrin akhan thiqah hatta alamat bina yawman mulimmatu. Dahulu aku mengira bahwasanya Abu Amr adalah seorang teman yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Hatta alamat bina yawman mulimmat, sampai datang beragam musibah menimpa kami di satu hari. Maka di situ kelihatan siapa sebenarnya Abu Amr. Ternyata dia tidak seperti yang dikira, bukanlah seorang yang bisa diandalkan, bukanlah seorang yang bisa diharapkan bantuannya. Di sini syaitnya mana? Aba amrin, aba maful bi awal, akhan maful bi tsanin. Dan kadang juga haja sama datang dengan makna yang lain, dengan makna qasada, menuju, dengan makna ghalaba fil mahajah, menang dalam berhujjah. Kadang datang dengan makna radda, kadang dengan makna saqa, menggiring. Katama, menyembunyikan. Maka ketika dia haja datang dengan makna-makna tadi, maka dia muta'addinya kepada satu maful bih saja. Dan kadang juga dia datang dengan makna aqama, tinggal, mukim. Maka ketika dia datang dengan makna aqama, maka dia hanya butuh kepada satu maful, Ya, satamful bih. Ya. Di catatan kaki juga ada di situ. Ya, tinggal antum baca. Kemudian ja'ala ya, wa misalu ja'ala, contoh dari ja'ala adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka meyakini, orang-orang musyrik meyakini, menyangka bahwasanya para malaikat ada, para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai inatha, kaum wanita. Ini persangkaan yang batil. Syaitnya di sini ja'ala menasabkan dua maful, maful bi yang pertama al-malaikah, yang kedua inatha. Adapun alladzina ini apa? Sifat saja. Ya. Dan kadang ja'ala juga datang dengan makna aujada. Aujada yakni mengadakan. Ya, seperti dalam ayat wa ja'ala dhulumati wan nura. Dan Allah mengadakan, menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Atau juga kadang ia datang dengan makna aujaba, mengharuskan. Ya, seperti ucapan mereka orang Arab, ja'altu lil amili kadza, aku aujaba, mengharuskan lil amili, bagi pekerja ini kadza, perkara yang demikian, aujaba. Ya, ja'altu lil amili kadza, aku mewajibkan bagi amil ini pekerja demikian, yang demikian. Juga dia datang kadang dengan makna alqa, alqa melempar, alqa yulqi. Ya, contohnya ja'altu ba'dhal mata'i 'ala ba'dhin, ja'altu ba'dhal mata'i 'ala ba'dhin, aku menjadikan sebagian barang-barang di atas sebagian yang lain. Ini melemparkan sebagian barang-barang di atas sebagian yang lain. Nah, ketika dia datang dengan makna-makna tadi, maka dia muta'addinya kepada satu apa? Maf'ul bih. Ya, dan kadang juga ja'ala dia termasuk apa? Af'al syuru', yang itu sudah kita ya lewatkan. Ya, pembahasannya. Ya, af'al syuru' sudah kita lewatkan. Ya. Termasuk akhwatnya apa? Kana ya. Kemudian wa qayyada al-musannifu ja'ala bi kauniha bi ma'na i'taqada ihtirazan min ja'ala allati bi ma'na sayyara fa innaha min af'al at-tahwil. Dan al-musannif rahimahullah membatasi ja'ala dengan bahwasanya ja'ala ini maukan adalah ja'ala bi ma'na i'taqada. Apa tujuannya? Ini maful ajrih ihtirazan min ja'ala allati bi ma'na sayyara, untuk berjaga-jaga atau untuk mengeluarkan ja'ala yang dia datang dengan makna sayyara. Fa innaha min min af'ali at-tahwil, ja'ala dengan makna sayyara itu termasuk ahwal af'al at-tahwil, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna perubahan bentuk atau keadaan mubtada ya kepada khabar. Ya. Sara at-tin ibriqa, berubah mubtadanya yang tadinya at-tin menjadi ibriqa, kendi. Ya. La min af'alil qulub, dan juga dan dia ja'ala ketika dia dengan makna sayyara, maka dia termasuk af'al tahwil, bukan termasuk af'alul qulub, bukan termasuk af'al al-qulub. Ya. Kemudian wa mithalu hab. Ya, wa mithalu hab. Qauluhu, ucapan penyair, fa qultu ajirni aba malikin wa illa fahabni, fahabni imra'an halika. Maka aku katakan, ajirni aba malik, ya lindungilah aku wahai Abu Malik. Wa illa, jika engkau tidak mau melindungiku, fahabni imra'an halika, ini dhunnani, maka dugalah diriku sebagai seorang yang akan binasa. Di sini syaitnya habni imra'an halika. Ya, imra'an halika, imra'an maf'ul bih awal dari hab dengan makna dhunna, halikan maf'ul bih tsanin. Di situ ada catatan kaki ya tentang hab, penjelasan pada catatan kaki tentang hab. Wa'lam itu, wa'alam anna hab bihadzal ma'na fi'lun jamid la yatasarraf, ketahuilah bahwasanya hab dengan makna ini, dengan makna dhon, ya, fi'lun jamid adalah fi'il yang jamid, tidak bertasarruf. Falaji'u minhu madin wala mudhari', tidak datang darinya bentukan madin dan mudhari'nya. Jadi dia menetapi apa? Bentukan amr saja. Hab yang dia termasuk af'al arujhan, dia hanya menetapi bentukan amr saja, tidak ada madin, tidak ada mudhari'. Bal huwa mulazimun li sighatil amr, bahkan dia melazimi bentukan amr. Fa in kana min al-hibah, apabila hab itu diambil dari kata hibah, pemberian, wa hiya tafaddalu bima yanfa'u al-mawhub, bima yanfa'u al-mawhubalah. Yani hibah adalah tafaddul, pemberian dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang diberi. Kalau dia dari hibah, maka kana mutasarrifan, tama at-tasarruf. Kalau dia dari hibah, maka dia mutasarruf, mutasarrif dengan tasarruf yang sempurna. Wahaba yahabu hibatan. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Ishaqa. Wahabna lahu Ishaqa. Ya. Qala subhanahu yahabu liman yasha'u inatha. Habli hukma. Ya. واعلم ايضا ان الغالب على هب ان يتعب الى مفعولين صريحين قال tadi وهب يهب هبه ya mafulnya dua juga ya sepertinya ya satunya mutaaddi dengan sendirinya satunya dengan apa huruf jar ya wa wahabna lahu ishaqa yahabu liman yasha'u inatha ya habli hukma tapi dia bukan termasuk apa afalul yaqin. Kemudian kata beliau al-mu'alliq wa 'alam aidan anna al-ghaliba 'ala hab an yata'adda ila maf'ulaini sharihain kama fi al-baiti asy-syahid. Ketahuilah bahwasanya umumnya seringnya hab dengan makna zunna ya, yang mana dia termasuk af'al rujhan seringnya an yata'adda ila maf'ulaini masmu seringnya dia muta'addi kepada dua maf'ul yang sharih bukan mu'awwal kama fil bait asy-syahid sebagaimana pada bait yang disebutkan dalam syahid. Ya fahabni imra'an halika. Sharih dua maqulnya. Ya. Wa qad yadkhulu 'ala an 'ala anna al-mu'akkidata wa ma'mulaiha kadang hab dengan makna zunna masuk kepada anna al-mu'akkidah dan kedua maqulnya ini kepada isim dan khabarnya. Fa za'ama ibnu sayyidih wal jarmi annahu lahan. Dikira oleh Sayyid Ibn Sayyidih dan Al-Jarmi bahwasanya masuknya za'ama kepada anna itu lahan. Wa qala al-athbatu min al-ulama al-muhaqqiqin laysa lahnan. Dan berkata orang-orang yang kokoh iya dari ulama al-muhaqqiqin athbat untuk jamak dari sabat athbat orang-orang yang kokoh dari ulama al-muhaqqiqin kata mereka laysa lahnan itu bukan kesalahan itu betul datang dari kalangan orang Arab. Karena huwa qiyam fi fasih al-arabiyyah karena itu datang pada bahasa Arab yang fasih. Wa qad ruwiya min hadits Umar telah diriwayatkan dalam hadits Umar hab anna abana kana himara. Hab anna abana kana himara. Anggap saja ya bahwasanya bapak kami ini adalah keledai. Ini masalah himariyah dan itu dibahas dalam ilmu faraid ya. Masalah himariyah atau nama lainnya masalah al-yamiyah. Atau masalah al-musyarrakah atau al-hajariyah maksudnya seorang mati meninggalkan zauj suami kemudian ibu kemudian ikhwah li kemudian akhun syaqiq ya akhun syaqiq atau akthar ya maka zauj di situ dapat berapa setengah ya ya dapat 1/6 ya kemudian ikhwah ya ikhwah li karena dia lebih dari satu, sepertiga. Iya. Sudah tidak ada sisa lagi. Ya bagi saudara sekandung. Justru saudara seibu dapat. Karena dia termasuk ahlul furub dia. Adapun akhun syakik dia termasuk asmabah. Sehingga dia menunggu sisa. Nah di situ gak ada sisanya. Sudah terambil semua. Warisan oleh ahlul furub. Zawuj. Iya. Ikhwah li Akhun syakiknya gak dapat. Akhirnya komplain kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antara ucapannya adalah anggap saja bapak kita ini keledai. Maka disebut dengan himariyah. Ya, atau batu. Iya. Maka disebut dengan hajariyah yang dilempar ke lautan. Bukan kayak ibu kita satu gitu. Mengapa kita enggak dapat? Iya. Jadi sudah ada khilaf ya. Ya. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu mentasyriknya. Dan yang rajih Allah alam ya, tidak dapat ya. Itu mazhabnya Abu Bakar dan Umar yang Umar juga sebelum itu. Kemudian wa mithalu wa nabbaha ya. Wa nabbaha al-musannif bi qawli, dan al-musannif mengingatkan dengan ucapannya, a'ni ra'a, yang saya maksud adalah ra'a. Qala 'alimtu wajada. Yani 'ala anna af'al al-qulubi minha ma yansibu maf'ulaini. Ini ucapan beliau, a'ni ra'a af'al al-qulub, yakni saya maksud ra'a. Ya qala 'alimtu, dan seterusnya. Ini adalah ada tanbih dari beliau bahwasanya af'al al-qulub minha ma yansibu maf'ulain. Ada yang menasabkan dua maf'ul, wa huwa ra'a, itu ra'a, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, mimma dzakarahu al-musannif fi hadzal bab, dari apa yang disebutkan oleh musannif pada bab ini. Wa minha ma laisa kadzalik, dan di antaranya ada yang tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Wa huwa qisman, dan yang tidak seperti itu ada dua macam. Yang pertama lazim, af'al al-qulub lazim dia. Contoh jabuna zaidun. Ya, jabuna zaidun. Zaid takut atau penakut. Ini lazim af'al al-qulub juga. Ya. Wa muta'addin ila wahid, dan yang muta'addi kepada satu maf'ul. Contoh karihtu zaid, dan aku tidak suka zaid. Sudah lewat ini, sudah kita lewatkan ya. Sudah kita lewatkan di awal-awal itu. Ya. Kemudian tanggung sedikit lagi. Hadza ma yata'allaqu bil qismi al-awwali min af'ali hadzal bab. Ini yang berkait dengan macam yang pertama dari fi'il-fi'il bab ini. Yaitu apa? Af'alul qulub. Macam yang pertama af'alul qulub. Af'alul qulub itu dibagi oleh asy-syarih kepada dua bagian. Yang pertama ad-dala 'ala al-yaqin, yang kedua ad-dala 'ala ar-rujhan. Dan al-Ashmuni membaginya kepada empat bagian yang sudah kita lewatkan. Iya. Wa amma af'alu tahwil, adapun ahwal af'alu tahwil, ini macam yang kedua. Wa hiya al-muradatu bi qawlihi, dan itulah yang dimaksud dimaukan oleh ucapan al-musannif, allati ka sayyara ila akhirih, dan fi'il-fi'il yang seperti sayyara dan sampai akhirnya. Fa tata'adda aidan ila maf'ulaini asluhuma al-mubtada wal khabar, juga sama af'alu tahwil ataupun tasyir muta'addi kepada dua maf'ul, yang asal dua maf'ul ini adalah mubtada dan khabar. Wa 'addaha ba'dhum sab'ah, sebagian mereka ahli nahu menghitungnya berjumlah sab'ah, tujuh. Iya. Menghitungnya tujuh. Sayyara, di antaranya adalah sayyara. Sayyara, contoh sayyartu tina khazafa, aku merubah atau mengubah, aku mengubah tanah ini menjadi tembikar, ramik ya. Di antara contohnya dalam ucapan menyair, qala Rubah ibn al-Ajjaj, kata Rubah ibn al-Ajjaj, wa la'ibat tayrun bihim ababil fa sayyaru mithlaka 'asfin ma'kul. Wa la'ibat tayrun bihim ababil, burung ababil mempermainkan mereka, Abraha dan pasukannya. Fa sayyaru burung-burung tadi membikin mereka mithlaka 'asfin ma'kul, membikin pasukan Abraha seperti apa? Asfin makul, ya, rumput-rumput yang dimakan ataupun daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian ja'ala wa ja'ala nahu qawli ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantura. Ya, kami hadapkan ia kepada apa yang dahulu ia amalkan dari amalan, maka kemudian kami jadikan, ya, kami menjadikan, kami mengubah amalannya menjadi haba'an mansura, debu yang penerbangan. Ya, ini amalan yang dibangun di atas syirikan, kekufuran. Syainya di situ ja'ala butuh dua maf'ul, ja'alnahu, maf'ul yang pertama dhamir ha, yang kedua haba'a, haba'a. Kemudian wahaba, wahaba, wahaba dengan makna sayyara, ya. Ya, bukan wahaba hibah. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang Arab, wahabani Allahu fidaka, ini sayyarani, ya Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai jaminanmu. Sayyarani maknanya, ya. Dan dia wahaba dengan makna sayyara ini melazimi al-mudhi. Ya, melazimi al-mudhi, bentukan mudhi saja. Ya, wahabani Allahu fidaka, ya, maknanya sayyarani Allahu, ya, fidaka. Kemudian juga takhidha kaqawlihi ta'ala, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, latakhidta 'alaihi ajra, latakhidta 'alaihi ajra, dalam satu qiraah. Itu qiraahnya Ibnu Katsir dan Abi Amr dan Ya'qub bukan latakhadta yang biasa kita bacakan itu. Nafi'iyah. Latakhadta. Kalau ini latakhidta alaihi ajra. Dan di antara contoh dari ucapan penyair dari takhidha adalah takhidtu ghuraza ithrahum dalila wa farru fil hijazi liyu'jizuni. Takhidtu, aku menjadikan ghuraza, ghuraza ini lembah, satu wadi lembah. Aku menjadikan lembah ya, ithrahum di belakang mereka dalilan sebagai penunjuk. Wa farru fil hijazi, dan mereka kabur lari di hijaz liyu'jizuni, untuk melemahkan diriku. Ya, farru fil hijaz ini fa'ar farru ila al hijaz. Karena farru kan ila, fa firru ila Allah. Jadi farru fi maknanya farru ila, mereka lari menuju hijaz untuk melemahkan diriku. Dan dia diriku mengejar ya mereka. Dan dia si penyair ini menjadikan wadi ya sebagai tanda. Ya. Maful bi yang pertamanya ghuraza, yang keduanya dalila. Ithrahum itu dzaraf saja. Dzaraf ithrahum yakni aqibahum, di belakang mereka. Di belakang mereka. Kemudian wattakhadha dan ittakhadha, kaqouli ta'ala wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Ya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Di sini kan ada tahawul ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nabi Ibrahim tadinya bukan khalil, berubah menjadi khalil. Wa attakhadha Allah Ibrahim khalila. Ya. Kemudian kalau la takhidha 'ali ajra, ya sepertinya maful bi yang pertama ajra, maful bi yang keduanya 'alaihi ya, la takhidha ajran 'alaihi sini. Attakhidha 'alaihi ajra. Kemudian taraka ka qawlihi ta'ala, taraka seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd, kisah tentang hari kiamat. Wa tarakna ba'dahum, dan kami biarkan sebagian mereka, yawma idhin di hari itu, yamuju yani yakhtalit, bercampur berbaur, fi ba'din pada sebagian yang lain. Juga ucapan ya, di sini syaitnya mana? Tarakna ba'dahum, yaitu ba'dahum maful bi yang pertama. Maful bi yang keduanya jumlah fi'liyah, yamuju fi ba'din, yamuju fi ba'din. Juga ucapan penyair wa qali syair, wa rabbaituhu hatta idha ma taraktuhu akhal qawmi wa staghna anil mashi syaribuh. Wa rabbaituhu, aku mengurusi dia ya, mengasuhnya, hatta idha ma taraktuhu, sampai ketika aku tinggalkan dia ya, sampai ketika aku tinggalkan dia, akhal qawmi. Ya, ini maful bi yang kedua dari apa? Taraka. Rabbaituhu, aku mengasuh dia, hatta sampai idza ma, ketika aku taraktuhu akhal alqaum, membiarkan dia menjadi seorang saudara dari satu kaum. Ini menjadi besar gitu. Aku mengasuh dia ketika masih kecil, sampai idza ma taraktuhu, ketika aku membiarkan ya, meninggalkan dia ya, akhal alqaumi, dalam keadaan dia sudah menjadi akhal kaum, saudara satu kaum, yakni seumuran dengan kaum. Ya, taraktuhu akhal alqaumi. Maful bi yang pertamanya ha, maful bi tsaninya akhal alqaumi. Ya, aku meninggalkan dia ya, dalam keadaan dia sudah menjadi akhal kaum. Wastaghna 'anil mashi syaribuh, dan dia istaghna 'anil mashi syaribuh. Kalau secara literalnya syaribuh, syarib kan kumis ya. Kumisnya cukup, tidak butuh untuk diusap. Ini kinayah saja. Ya, kinayah bahwasanya dia itu sudah besar, tidak butuh lagi dilayani. Ya. Karena kalau masih kecil kan apabila dia makan butuh untuk bibir bagian atasnya dilap oleh orang tuanya atau walinya. Karena dia sudah besar ya, tidak butuh lagi untuk dilap. Iya. Bibirnya, bagian atasnya ketika setelah makan. Maksudnya dia sudah besar, sudah tidak butuh lagi kepada pembantu. Ya, wastaghna 'anil mashi syaribuh, yakni ketika dia sudah dewasa, sudah besar, tidak butuh lagi untuk dia diusap ya, bibirnya ketika apa? Selesai makan, atau mulutnya ketika selesai makan. Di sini syaitnya jelas ya, taraktu akha al-qaumi. Kemudian waradda, dan radda juga ya, radda dalam ayat Al-Quran juga ada ya, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, ya. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Kaf dhamir kaf maful bi al-awwal, yang kedua kufara, maful bi yang keduanya kufara. Wa radda, kemudian radda ka qawlihi, seperti ucapan penyair dalam Bahar al-Wafir, ramal hidithanu niswata ali harbin, ramal hidithanu niswata ali harbin bimiktarin samadna lahu sumuda, faradda syu'urahunna suda bidha, waradda wujuhahunna albidha suda. Ramal hidithan, hidithanin al-hadithah wa nawaib ad-dahar al-hawadith wa nawaib ad-dahar, yani bencana. Ramal hidithan, bencana-bencana. Roma menimpa niswah, kaum wanitanya, ali harbin, alu harb, ya. Ramal hidithanu niswata ali harb, bencana, beragam bencana menimpa kaum wanitanya, alu harbi. Bimiqdarin, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Samadna lahu sumuda, yang karenanya kaum wanita tersebut mengalami perubahan yang dahsyat pada wajahnya. Ya. Faradda syu'urahunna suda bidha. Maka musibah-musibah tersebut mengubah rambut-rambut mereka yang warnanya hitam menjadi putih. Waradda wujuhahunna, dan mengubah wajah-wajah mereka yang tadinya putih menjadi hitam. Karena sebab beratnya musibah-musibah dan banyaknya musibah-musibah yang menimpa mereka. Syaitnya jelas, ya. Ya. Di sini radda syu'rahunna. Syu'rahunna, syu'ra maful bi awal, maful bi tsaninya bidha. Yang kedua, maful bi awalnya wujuh, maful bi tsaninya suda. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.